طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. إخواني في الله، حفظني وحفظكم الله. نواصل قراءتنا في كتاب التوحيد، kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid, di mana kita masuk di dalam pembahasan bab. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babun ma ja'a fil musannif. Kata al-musannifu rahimahullahu, sebuah dalil-dalil yang datang, yang warid terkait orang-orang yang menggambar. Ai min al-wa'id asy-syadid. Yani dalil-dalil yang warid berupa ancaman yang keras kepada orang yang membuat sebuah bentuk atau gambar. Pemunasabat hadzal bab fi kitab at-tauhid. Keterkaitan bab ini dengan kitab Tauhid, bahwasanya at-taswir, membentuk atau menggambar makhluk zawatil arwah yang memiliki ruh, memiliki nyawa, ini adalah wasilah min wasaili syirik, di antara wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan pada umat-umat sebelumnya, pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, muncul kesyirikan pertama kali di zaman mereka. Wa dzalika bisabab at-taswir. Dan hal itu disebabkan di antaranya adalah karena munculnya at-taswir, membuat patung, membuat sebuah bentuk makhluk hidup, di mana ketika tokoh-tokoh mereka yang sangat diagungkan, yaitu Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan juga Nasr, meninggal dalam kurun waktu yang berdekatan, dan kaumnya Nabi Nuh merasa kehilangan karena ditinggal oleh tokoh-tokohnya, merasa sedih. Maka syaitan mendatangi dan memberikan waswas kepada kaumnya Nabi Nuh, membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh, aninsibu ila majalisi mulatikan yajlisuna fiha amsaba, untuk buatlah, tancapkanlah di majelis-majelis mereka, tempat-tempat mereka mengadakan majelis ilmu, tokoh-tokoh tadi yang sudah meninggal, amsaba, patung-patung, monumen-monumen yang hukum asalnya atau niat asalnya adalah dikroyat sebagai bentuk kenangan. Wasamuha bi asma'ihim, dan beri nama patung-patung tadi dengan nama-nama mereka. Dan awal kali pertama dibuat dan dibentuk patung-patung tadi, fi awalil amr, dan pada pertama kalinya niatnya tidak untuk dalam rangka kesyirikan, lidikroyati fakot, semata-mata untuk mengenang tokoh, mengenang bahwasanya mereka punya orang-orang besar sebagai bentuk, istilah orang sekarang, jas merah. Fa'alu wa lam tu'bad, maka dilakukan, dibuat oleh kaumnya Nabi Nuh, dan awal kali pertamanya belum sampai pada batasan disembah. Namun ketika generasi demi generasi hilang sirna, meninggal satu persatu generasi-generasi awalnya, manusia ilmu, begitu pula ilmu semakin ditinggalkan, semakin sedikit yang namanya orang berilmu. Akhirnya patung-patung yang dibuat tadi berubah menjadi berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertama kali itulah munculnya kesyirikan fil ard, di muka bumi. Oleh karena itu, di dalam syariat kita dilarang hal tersebut, yakni at-taswir, dikarenakan hal tersebut wasilatun min wasailis syirik, termasuk wasilah yang dapat mengantarkan dan bisa menjadi celah munculnya kesyirikan. Walaupun orang secara pemikirannya menganggap yang seperti itu mustahil ataupun jauh sekali kemungkinan seperti itu, namun syaitan ya'lam, syaitan tahu. Walaupun ada kemungkinan sekecil apapun yang bisa memunculkan kesyirikan, akan diupayakan. Di antaranya adalah at-taswir, munculnya bentuk-bentuk atau gambar-gambar makhluk itu. La siyama suwarul mu'azzam, terutama patung atau gambar orang-orang yang sangat ditokohkan atau diagungkan. Yang namanya qalbu, yang namanya hati seorang sangat terikat, sangat mengacu kepada orang-orang yang memiliki sya'nun 'adzim. Nah, maka ini diantara hikmah diharamkannya atau dilarangnya at-taswir. Begitu juga diantara hikmah atau munasabah hadzal bab li kitab tauhid, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, anna fi taswiri khalqan wa ibda'an yakunu bihi al-musawwiru musyarikan lillahi fi dhalika. Bahasanya di dalam at-taswir, menggambar, membentuk, membuat makhluk hidup, bentuknya terkandung di dalamnya unsur penciptaan, unsur membuat. Yang di mana di situ seorang yang menggambar atau membentuk patung misalnya, mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala fil khalq walidah, di dalam penciptaan. Oleh karena itu di dalam hadis kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, wa man adlamu mimman dhahaba yakhruqu ka khalqi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah orang yang lebih zalim? Yang tidak ada orang yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang mencipta sebagaimana aku mencipta, yakni membentuk gambar atau patung makhluk itu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan membentuk makhluk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis tersebut mengancam dan menyebut bahasanya orang-orang yang yusawir, menggambar ataupun membentuk patung, yudhahi khalqallah Subhanahu wa Ta'ala, menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara hikmah-hikmah tadi diharamkannya at-taswir. Maka ini munasabah pembahasan ini dengan kitab tauhid. Wa amal hukum, adapun hukum menggambar atau membentuk, dirinci oleh para ulama. Di antaranya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bahwasanya at-taswir lahu ahwal, menggambar, bentuk itu memiliki beberapa kondisi. Al-ula yang pertama, an yusawwir al-insan ma lahu dhil. Seorang membentuk sesuatu yang ada bayangannya, yaitu membentuk patung yang memiliki bayangan, baik itu dari al-khasyab, kayu, batu, atau yang semisal. Maka dalam hal ini ijma'ul ulama 'ala tahrim. Para ulama sepakat haramnya perbuatan tersebut, memahat patung baik dari kayu ataupun dari batu. Yakni patung makhluk hidup, entah itu sapi misalnya atau manusia dan yang semisalnya. Maka para ulama sepakat bahwasanya itu haram, wadakhilun fit taswir, masuk di dalam at-taswir. Nah, kondisi yang kedua, at-taswir dalam bentuk menggambar. Menggambar, tidak membuat sesuatu yang punya bayangan seperti patung, tapi menggambar. Menggambar. Maka ini pun hukumnya muharram. Yani menggambar makhluk hidup, ini juga muharram. Dan ini adalah hadis Numruqah. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah beliau, salah satu dari rumah beliau, dan beliau ingin masuk rumahnya, namun di rumah tersebut ada gambar makhluk hidup. Gambar makhluk hidup. Maka Rasulullah SAW tidak mau masuk. Ketika ingin masuk dan tahu di sana ada gambar makhluk hidup, beliau tidak masuk. Dan kelihatan dari wajah beliau, bahwasanya beliau tidak suka. Nampak dari ekspresi beliau alaihi salatu wassalam. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, kenapa? Maka Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang-orang yang menggambar ini tadi, menggambar makhluk hidup ini tadi, diadab pada hari kiamat. Seraya dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, coba hidupkan apa yang telah kalian buat. Maka hadis ini sharih. Hadis ini sharih. Menerangkan haramnya menggambar atau taswir dalam bentuk gambar, taktil. Dibentuk, digambar. Nah, kondisi yang berikutnya adalah yang diistilahkan oleh para ulama mu'asiri dengan ilqab, yakni menggambar dengan alat-alat modern seperti foto dan yang semisalnya. Maka fatwa dari al-lajnah da'imah, bahwasanya walaupun dengan al-hadith, dengan alat modern, foto masuk dalam keumuman hadis, karena yang dilakukan itu juga disebut taswir, dan hasilnya gambar tersebut yang dihasilkan itu di dalam bahasa Arab disebut surah, disebut sebagai surah. Nah, maka ini juga sama, patah kekatnya sama dengan jenis yang kedua, walaupun perbedaannya jenis yang kedua atau kondisi yang kedua dengan tangan, dengan media-media yang tidak canggih, dengan tangan, dengan pena, al-qalam dan yang semisal. Atau yang kedua ini iltiqat, betul-betul diambil gambar dengan kamera. Nah, sehingga tentu gambar. Nah, dikatakan oleh ahlul ilmu dalam masalah iltiqat, di antaranya beberapa kondisi. Yang pertama disebutkan oleh para, yang pertama gambar atau foto dalam rangka untuk mengetahui identitas, sehingga KTP, jawaz safar atau paspor, jawaz siyaqah, begitu pula SIM, dan yang semisalnya dari data-data yang mau tidak mau harus menggunakan foto untuk mengetahui identitas orang pendataan. Maka yang seperti ini disebutkan oleh ahlul ilm lidarurah, karena ada darurnya. Atau contohnya dalam rangka untuk investigasi sebuah kejadian atau sebuah kecelakaan yang di mana pihak yang berwenang membutuhkan foto atau membutuhkan bukti gambar sebagai investigasi mereka, sebagai data mereka untuk menyelidiki kejadian. Nah, maka yang seperti ini pun disebutkan oleh ahli ilmu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, kondisi yang berikutnya adalah at-taswir ma laisa fihi ruh. Menggambar sesuatu yang tidak punya ruh, tidak punya nyawa, bukan makhluk hidup seperti binatang, manusia. Ini punya nyawa. Dan telah kita jelaskan bahwasanya ini haram, taswir dzawatil arwah haram, baik itu dengan dibentuk patungnya, entah dari kayu, besi, metal, ataupun batu, ataupun apapun itu. Atau dalam bentuk gambar, ya haram. Dengan alat lama, alat lukis, pena, ataupun dengan alat hadisiyah, alat-alat modern seperti kamera, dan yang semisal. Adapun kondisi yang berikutnya, menggambar sesuatu yang tidak ada ruhnya, tidak ada nyawanya. Maka ini juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ada rijal. Yang pertama, apabila benda-benda yang digambar tadi adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia, misalnya gambar rumah. Misalnya gambar rumah, mana rumah ini yang buat manusia, digambar rumah. Atau gambar pesawat, menggambar mobil, menggambar jalan, menggambar jembatan, menggambar kereta api, menggambar kapal. Maka yang seperti ini disepakati jaiz, boleh. Misalnya anak-anak menggambar kapal, menggambar mobil, menggambar pesawat yang dibuat oleh Adami. Maka ini jaiz. Yang kedua, benda-benda mati yang tidak diciptakan atau dibuat oleh manusia. Seperti gunung. Atau lautan, atau sungai. Maka ini juga terbagi menjadi dua kondisi. Yang pertama, ma laisa binamin, sesuatu yang tidak berkembang, sesuatu yang tidak berkembang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti aljibal, gunung. Ini tidak bisa membesar, gunung tiba-tiba membesar begitu. Ataupun misalnya lautan atau sungai. Maka ini pun diperbolehkan bittifaq. Jaizun bittifaq. Yang kedua, an-naw'u alladhi yanmu. Benda mati tapi bisa berkembang. Yani laisa lahu ruh, tidak memiliki nyawa tapi bisa berkembang. Seperti apa? Seperti kan oleh para ulama, bijian, pohon dan semisal. Maka ala qawli rajih, Menurut pendapat yang rajih, dan ini pendapatnya jumhur, itu boleh. Walaupun sebagiannya kami memasukkan tetap di dalam tafsir haram. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fal yakhluqu hatta au yakhluqu sya'ira." Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut, hadis qudsi, menyebutkan, mengancam orang-orang yang menggambar, diancam untuk dia untuk membuat biji ataupun syair, tanaman semacam gandum-gandum. Sehingga Mujahid berpendapat bahwasanya benda mati yang itu bisa berkembang seperti tertumbuhan, yakni tidak punya nyawa, ini dimasukkan di dalam at-taswirul muharram. Nah, namun ala qawli raji, ini pendapat jumhur, hal tersebut diperbolehkan. Nah, maka ini beberapa rincian, beberapa pembahasan yang disebutkan oleh ahlul ilm berkaitan dengan hukum taswir. Nah, kemudian kita baca al-adillah yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal bab. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun ma ja'a fil musawwirin, bab dalil-dalil yang datang yang berisikan ancaman keras, dan bahasanya at-taswir kabiratun min kaba'iri dzunub, termasuk dari dosa besar, karena terdapat ancaman yang sangat banyak, sehingga yang namanya at-taswir, menggambar makhluk hidup, itu tidak semata-mata dosa, bal huwa min kabiratid dzunub, bahkan yang namanya menggambar makhluk hidup termasuk dosa besar, karena ada ancaman-ancaman khusus berkaitan dengan pelakunya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu darra aw liyakhluqu habba aw liyakhluqu sya'ira akhraja. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ta'ala berfirman. Hadis ini hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman tahba yakhluqu ka khalqi." Siapakah orang yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mencipta sebagaimana aku mencipta? Yani kata para ulama, yang dimaksud dengan tahba yakhluqu, dia mencipta, ay yusawwir, dia menggambar, membentuk makhluk hidup. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fal yakhluqu darra, maka hendaknya dia coba ciptakan darra, sesuatu yang paling kecil. Au liyakhluqu habba, ataupun mencipta habba, biji-bijian. Au liyakhluqu sya'ira, ataupun dia mencipta sya'ira, tanaman semacam gandum. Hadis ini diriwayatkan dan dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Di hadal hadis, maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang yusawwir, yang menggambar atau membuat patung, gambar makhluk hidup, ini adalah orang paling zalim. Allah Subhanahu wa taala yastafhim istifhama ingkar. Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan maksud mengingatkan, siapa lagi yang lebih zalim? Ai la ahad adlam min haula. Yani tidak ada orang yang lebih zalim dari orang-orang yang seperti ini. Yakhluqu ka khalqi. Mereka mencipta, mereka membuat sebagaimana aku mencipta. Yani Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, memerintahkan mereka dengan perintah mimba bita'ajiz wa tahaddi, dalam rangka mengancam, menantang, hal yakhluqu darrah, maka hendaknya coba mereka untuk menciptakan darrah. Kata para ulama, an-dharrah yakni an-namlah shaghirah. Semut kecil. Semut yang paling kecil. Maka ini tidak mampu yang namanya manusia, walaupun membuat sesuatu yang paling kecil sekalipun. Auliyakluku habba, atau hendaknya coba mereka ciptakan biji-bijian. Auliyakluku syair, atau coba mereka menciptakan tumbuh-tumbuhan syair, berupa gandum. Maka ini semua adalah mis. Mereka tidak akan mampu. Karena yang namanya pencipta Allah Subhanahu wa taala, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala penciptaan dan pengaturan alam semesta. Qad Subhanahu wa taala Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Maka mereka tidak akan mampu. Wa in qil, kalau ada pertanyaan, lah sekarang manusia bisa membuat sesuatu yang lebih daripada itu. Mereka membuat alat-alat canggih, baik itu perabotan rumah, kebutuhan rumah, bisa buat mobil, pesawat, robot, bahkan. Lalu apakah ancaman ini masih berlaku? Jawabannya na'am. Walaupun mereka bisa menciptakan itu semua, dzalika min babi tahwil, itu semua hanya sebatas merubah bentuk, bukan menciptakan sesuatu yang dari tidak ada. Yang mereka ciptakan atau mereka buat, manusia buat, entah itu alat-alat canggih dalam hal perabotan rumah tangga dengan berbagai macam inovasinya, atau alat transportasi, atau yang lainnya, bahkan robot. Itu semua bukan membuat sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Tapi semata-mata merubah satu materi ke materi tertentu. Dirangkai, dibentuk, kemudian disusun. Adapun mereka menciptakan sesuatu yang dari nol, tidak ada wujudnya sama sekali, kemudian ada, ini tidak akan mungkin. Nah, begitu pula bantahan yang kedua, mereka juga tidak mampu membuat sesuatu yang ada nyawanya. Dan ini semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil hadits qudsi, di dalam hadits qudsi ini, dzarrah yakni annamlah shaghirah, semut kecil ada ruhnya, ada nyawanya. Manusia walaupun bisa membuat sesuatu yang paling canggih, mereka tidak bisa membuat makhluk yang punya nyawa. Tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, tentang sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u la. Mereka tidak akan mampu untuk menciptakan dzubab sekalipun, lalat yang kecil sekalipun, walau ijtama'u la. Walaupun mereka bersatu, orang-orang yang paling pintar, orang yang dianggap sebagai profesor, sekarang yang paling jenius, mereka memiliki perkumpulan dan berusaha memikirkan, menciptakan makhluk hidup, tidak akan mampu. Itu merupakan khususiyatillah. Begitu pula, hadbah sekarang pun biji-bijian, mereka tidak akan sanggup untuk membuatnya. Kalau ada mengatakan, lah sekarang gimana, itu juga biji. Jawabannya, biji-bijian yang dimaksud di sini adalah biji-bijian yang betul-betul bisa tumbuh. Ketika ditanam, tumbuh. Adapun sintetis, tidak bisa. Begitu pula mereka mengatakan, orang-orang Cina sekarang bisa membuat telur sintetis. Telur tersebut tidak bisa berkembang. Nah, itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyahid dari hadis ini yang berkaitan dengan bab, di dalam hadis ini terdapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al-musawwir ablamun nas, bahwasanya orang yang menggambar adalah orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim. Kemudian yang berikutnya, Walahuma an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Asyaddu an-nasi 'adaban yaumal qiyamah alladziina yudahi'uuna bi khalqillah. Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddu an-nasi 'adaban yaumal qiyamah," orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat, yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yani yusawwir dalam riwayat yang lainnya, asyaddu an-nasi 'adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk hidup. Maka dalam hadis ini sorry, dapat ancaman yang sangat jelas. Bahwasanya orang-orang yang yusawir, orang-orang yang menggambar atau membentuk patung makhluk hidup, mereka adalah orang yang pada yaumul qiyamah termasuk orang yang paling keras siksanya dan azabnya. Di antara hikmahnya disebutkan di dalam hadis ini dikarenakan mereka adalah yubahiuna bi khalqillah, mereka menandingi, merasa bisa menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya penciptaan, yang namanya mencipta makhluk hidup itu merupakan kekhususan Allah. Tidak ada satu makhluk pun atau selain Allah Subhanahu wa taala yang untuk menciptakan makhluk hidup. Allahu khaliqu kulli syai. Maka ketika seorang itu berusaha, walaupun secara sadar maupun tidak sadar, menggambar makhluk hidup, manusiakah, dibuat patungnya atau dibuat gambarnya, hewankah, dibuat patungnya atau dibuat gambarnya, maka sadar maupun tidak sadar, dia seakan-akan menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikarenakan ada unsur penandingan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ancam. Nah, maka di sini terdapat faedah bagaimana kita berusaha mentahqiq, berusaha merealisasikan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Bahkan dalam masalah at-taswir sekalipun, menggambar itu fihi musyarakah, terkandung di dalamnya un minasyirik. Menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan. Walaupun yang namanya manusia jelas tidak akan sanggup untuk menciptakan makhluk hidup, tapi dikarenakan di sana ada unsur berusaha menandingi Allah dalam membuat makhluk hidup, walaupun manusia tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang melakukannya. Nah, karena itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Tunggal dalam hal tersebut. Nah. Yang berikutnya. Qala walahuma an Ibni Abbasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Kullu musawwirin fin nar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannam. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Setiap orang yang menggambar, mereka di neraka. Dan mereka diazab dalam bentuk kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam." Maka dijadikan untuknya pada setiap gambar yang dia gambar ketika menggambar makhluk hidup. Gambar manusia, gambar hewan atau gambar apapun itu yang ada nyawanya merupakan makhluk hidup. Maka pada hari kiamat gambar-gambarnya tadi akan diberikan nyawa dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk mengadab penggambarnya di neraka jahanam. Maka dari hadis ini pula terdapat ancaman yang sangat keras. Terdapat ancaman untuk orang-orang yang menggambar. Biasanya orang-orang yang menggambar setiap gambarnya pada hari kiamat, dia akan diadab dengannya. Gambar-gambar tersebut akan diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gambar tadi Allah jadikan sebagai alat untuk mengadab penggambarnya pada hari kiamat di neraka jahanam. Begitu pula orang yang menggambar diancam masuk neraka. Kullu musawwirin finnar. Setiap yang menggambar masuk ke dalam neraka. Ancaman yang keras. Oleh karena itu, dikarenakan banyak ancaman terkait dengan hal ini, jelas bahwasanya at-taswir kabiratun min kabairi dzunub. Bahwasanya menggambar makhluk hidup adalah kabirah min kabairi dzunub, termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Walahuma anhu marfu'an. Begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas. Diriwayatkan secara marfu'. Man sawwara suratan fid dunya kulifa an yunfakha. Kulifa an yunfakha fiha ruh wa laysa binafikh. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi. Barang siapa yang membuat sebuah gambar di kehidupan dunia, maka dia akan dibebani, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan padanya ruh, memberikan padanya nyawa, dan dia tidak akan mampu. Nah, maka ini juga ancaman yang lain berkaitan dengan musawwir. Di antara ancamannya atau azabnya, Allah Subhanahu wa taala akan paksa dia memberikan nyawa terhadap gambar-gambar yang dia buat, dan dia tidak akan mampu, tidak akan bisa. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan memberikan nyawa pada gambar-gambar tadi, kemudian memerintahkannya untuk mengazab penggambarnya. Wali muslimin, begitu pula diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. An Abil Hayyaj, dari Abul Hayyaj, qala li Ali, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamastah au illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abil Hayyaj, ini berkata kepada Tu Ali bin Abi Talib, maukah aku utus dirimu dengan sesuatu yang aku diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maukah aku perintahkan dirimu dengan perintah yang aku diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya? Yaitu alla tad'a suratan illa tamastah. Engkau jangan membiarkan ada gambar sedikit pun kecuali kamu hapus, kamu hilangkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Dan tidak pula membiarkan ada kuburan-kuburan yang mencolok, beda dari yang lainnya, tidak sebagaimana kuburan yang syar'i. Illa sawaitah, kecuali kamu harus samakan, diratakan, dijadikan sama dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Harus sesuai dengan koridor syar'i. Maka di dalam asar ini disebutkan bahwasanya Abu Hayyaj diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan sesuatu yang dulu Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Yang pertama adalah untuk tidak membiarkan adanya gambar, yakni dawatul arwah yang dimaksud. Gambar-gambar yang memiliki nyawa. Gambar-gambar makhluk bernyawa. Alla tad'a suratan illa tamastah. Engkau tidak membiarkan satu gambar pun kecuali dihapus. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, bahwasanya as-surah al-mamnu'ah, gambar yang dilarang adalah ar-ra's, Innama suratul ra's. Yang namanya gambar makhluk bernyawa yang dilarang itu adalah ar-ra'su, kepala. Kepalanya. Sehingga seandainya ada gambar begitu, kemudian cukup dihilangkan kepalanya, disamarkan, itu sudah cukup. Karena kata Rasulullah SAW, innama suratu ar-ra's. Yang namanya gambar yang dilarang itu adalah kepalanya. Sehingga kalau misalnya ada gambar semata-mata tangan misalnya, atau kaki, falabas insyaAllah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innama suratu ar-ra'su. Nah, atau ketika ada patung misalnya, ketika ada patung di rumah, maka berusaha untuk dihilangkan. Alal aqal yutmas wajhu, dihilangkan wajahnya, nah, kepalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan biarkan ada kuburan yang mencolok. Musyrif yakni kelihatan mencolok, beda dibandingkan kuburan-kuburan yang lainnya. Ima bitanwiri, ima dalam bentuk ada lampunya, dikasih lampu atau dikasih tanda, dikasih nama misalnya fulan bin fulan meninggal tanggal sekian, lahir tanggal sekian. Ini mencolok, tidak sesuai syar'i. Atau diberikan hiasan-hiasan, icing, dipaper misalnya secara khusus, dikasih bangunan, atau sebagiannya bahkan, kalau itu dianggap sebagai kuburannya orang besar, kiai, atau yang lainnya, dikasih biografinya, dibuatkan rumah secara khusus, dikasih buku, dikasih kitab, dan yang semisalnya. Maka, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, illa sawaitahu, kecuali kamu harus meratakannya, yakni disamakan dengan kuburan kaum muslimin yang lainnya, kuburan yang sesuai syar'i, mawbitnya. Tidak melebihi secengkal, hanya dibatasi sebatas dikasih alamat atau tanda tertentu, bukan nama, entah itu kayu, batu, sebatas penanda bahwasanya itu adalah kuburan yang tidak boleh diinjak, tidak boleh diduduki. Nah, wal hikmah, dan hikmah di antara perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan gambar, begitu pula menyamakan kuburan yang kelihatan mencolok, disamakan dan disesuaikan dengan koridor syariat, karena keduanya merupakan wasilah min wasail syirik. Setelah kita pahami bahwasanya di antara munculnya kesyirikan pertama kali di muka bumi sebabnya ada patung-patung itu tadi. Patung-patung yang dibuat yang asal dan niatnya bukan untuk disembah, diibadahi, tapi patung tadi semata-mata lidikroyat untuk monumen bersejarah, untuk mengingatkan bangsa, untuk bangsa itu jangan sampai melupakan tokoh-tokoh mereka. Ini niat pertama, tapi syaitan tahu. Syaitan haris ala idlalin nas, dan syaitan paham bahwasanya hal yang seperti ini sangat berpotensi walaupun jauh-jauh hari untuk memunculkan fenomena kesyirikan. Oleh karena itu syaitan membisikkannya. Nah, dan di dalam syariat kita dikarenakan hal tersebut merupakan wasilah min wasail syirik, yusad, ditutup. Dan ini min kamal syariat kita, dan ini termasuk di antara bentuk kesempurnaan syariat kita. Syariat kita ketika melarang sesuatu tidak semata-mata melarang perbuatannya, tapi juga melarang hal-hal yang bisa atau berpotensi mengantarkan kepada perkara yang dilarang tersebut. Kaidah yang ma'rufah inda ahli ilm, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu hukumnya sama dengan maksudnya, intinya. Ketika sesuatu itu muharram, maka wasilah yang bisa mengantarkan kepada perkara tersebut muharram. Pemasalan zina. Zina min akbari dulu, termasuk dosa yang paling besar. Bahkan tidak semata-mata kita dilarang untuk berzina saja. Namun wasilah-wasilah yang dapat mengantarkan kepada perzinaan itu dilarang. Walida yang namanya nisa, namanya wanita, diperintahkan untuk berhijab, untuk tidak bertabarruj di depan al-a'ajim, di depan orang-orang yang ajnabi, orang-orang yang afan ajanib, orang-orang yang asing, bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Bersolek, berdandan dengan sesuatu yang bisa menarik perhatian. Karena itu berpotensi untuk menimbulkan syahwat atau keinginan pada lawan jenisnya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dilarang yang namanya laki-laki dan wanita untuk berkhalwah, bersendirian, berduaan. Karena hal tersebut berpotensi untuk memunculkan yang namanya perzinaan. Nah, begitu pula diperintahkan laki-laki, begitu pula wanita untuk ghadul basar, berusaha untuk menundukkan pandangannya ketika ada di hadapannya lawan jenisnya, yang fatinah, yang bisa memfitnahnya. Karena hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan, memunculkan perzinaan. Wahaluma jaro. Dan seperti itu pula dalam hal-hal yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah kesyirikan. Ketika kesyirikan itu memiliki pintu-pintu atau celah-celah, maka pintu-pintu tadi pun diharamkan. Diantaranya adalah dalam bab ini, at-taswir. Bentuk patung, gambar, terutama suarul mu'adzam. Patung atau gambar orang-orang yang sangat ditokohkan, sangat diagungkan. Ini berpotensi besar untuk bisa disembah atau diyakini padanya keyakinan-keyakinan khurafat. Berapa banyak patung-patung yang itu barakallahu fikum dibuat, terutama patung-patung yang sangat diagungkan, mereka meyakini di situ kekuatan-kekuatan magis atau kekuatan-kekuatan lenik dan yang semisal, meyakini keyakinan-keyakinan khurafat pada patung-patung tadi. Berapa banyak seperti itu? Nah, maka menunjukkan hal tersebut adalah salah satu wasilah yang mengantarkan kepada munculnya fenomena kesyirikan. Oleh karena itu di dalam syariat kita dilarang. Yang kedua, di antara wasilah min wasail syirik adalah al-qabrul musyrik, kuburan yang mencolok, kuburan yang tidak sesuai dengan koridor syar'i. Di mana sesuai syar'i lah kuburan berpotensi menimbulkan keyakinan-keyakinan khurafah di sana, dan kita masing-masingnya sudah tahu dan sudah mempelajari. Namun ketika sebuah kuburan itu mencolok, berbeda, tidak sesuai dengan koridor syariat, lebih tinggi, atau ada namanya, atau bahkan dikasih pagar, diperlakukan atau diberlakukan secara khusus, dikasih pagar, dikasih bunga-bunga, dikasih hiasan, dikasih sitar, dikasih bahkan biografi, dibuatkan situs yang dikunjungi, kuburan Fulan dan Alan, kuburan Wali Fulan dan Alan, dibuatkan dan dijadikan seakan-akan itu sebagai tempat wisata. Betapa banyak kuburan-kuburan yang disikapi atau diperlakukan dengan hulu, akhirnya muncul dari situ kesyirikan-kesyirikan. Wal amthilah katsirah, dan contoh-contohnya terlalu banyak. Kita melihat kuburan-kuburan yang disikapi dengan hulu, rata-ratanya atau banyak sekali di situ muncul fenomena kesyirikan, disiarohi, bertawassul kepada kuburan tadi, bahkan minta kepada kuburan tadi dengan anggapan kuburan itu adalah kuburan orang besar, kuburan wali, kuburan keramat, kuburan yang kalau diagungkan bisa mendatangkan berkah, kuburan wali bulan, wali alan. Naam. Kama waqa, sebagaimana itu terjadi. Oleh karena itu dilarang di dalam syariat untuk yang namanya kuburan disikapi dengan sikap hulu, berlebihan. Yang wajib adalah kuburan itu harus dengan koridor syariat agar tidak memunculkan fenomena-fenomena kesyirikan. Nah, Dan dengan ini, alhamdulillah kita selesai dari bab Maja'a fil Musawwirin. Adapun bab setelahnya, kita akan bahas, kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Bi'inillah, naktifi bihadzal qadar, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad.